بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beriman dengan hari akhir tentu mengetahui, meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Mengabdi kepadanya. Mempersembahkan ragam ketaatan, amal saleh, kebaikan-kebaikan kepadanya. Itu hikmah besar diciptakannya jin dan manusia di muka bumi untuk ibadah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Kita hidup di dunia ini, di muka bumi ini untuk satu tujuan. Satu target, satu misi. Dan itu merupakan kewajiban Allah atas kita. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini, barakallahu fikum, secara kemanfaatannya, secara kemaslahatannya, kembali kepada kita masing-masing. Allah tabaraka wa ta'ala maha kaya. Tidak memerlukan hamba-hambanya. Yang memerlukan kemanfaatan, kemaslahatan suatu ibadah, hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ikhlas karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dapat pahala sang hamba, yang dapat keutamaan sang hamba, yang meraih kebaikan sang hamba, dijanjikan dengan sebanyak mungkin segudang keutamaan dunia, dijanjikan dengan al-jannah, yang merasakannya sang hamba, yang menikmatinya sang hamba, yang meraihnya nanti sang hamba. Bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah enggak butuh hamba-hambanya. Sebaliknya, siapa saja yang kemudian tidak beribadah kepada Allah, jatuh dalam berbagai macam bentuk kemungkaran, kefasikan-kefasikan, bahkan penyimpangan, bahkan kekufuran, bahkan kesyirikan, yang menanggung akibatnya sang hamba tadi. Allah memberikan peringatan-peringatan, kecaman-kecaman, celaan-celaan kepada mereka yang mau beribadah kepada Allah. Disiapkan hukuman bahkan. Yang merasakannya sang hamba. Yang menanggungnya sang hamba. Yang bahkan menderita di dunia karena dosanya sang hamba. Yang bakal merana di yaumul kiamah nanti dengan ancaman-ancaman neraka sang hamba. Ini sesuatu yang harus kita tanamkan baik-baik dalam jiwa kita yang paling dalam. Hidup di dunia ini ada misi, ada tujuan, ada target. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah inilah kita akan meraih rahmatnya Allah. Dan dengan rahmat Allah semata kita bisa meraih jannah. Dengan ibadah inilah kita akan bisa meraih semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua keutamaan di dunia ini. Di dunia tujuannya bukan untuk hidup abadi padanya. Fana dunia itu akan binasa. Di hidup di dunia bukan dalam rangka untuk memakmurkan dunia. Ini bukan tempat kita. Negeri kita adalah darul akhirah. Negeri akhirat nanti. Imma jannah wa imma nar. Hanya dua tempat di sana nanti. Surga dan neraka. Dunia bukan tempatnya untuk bersenang-senang, berleha-leha, berhura-hura, berfoya-foya. Bukan. Itu nanti di surganya Allah Azza wa Jal, penuh kenikmatan. Di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Di dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Wa tazawwadu. Fa inna khairaz zati taqwa. Hendaklah kalian berbekal dan sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwana fi din azakumullah. Oleh karena itulah di dalam Islam kita selalu dihasung, dianjurkan, diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan. Kata-katanya khair, khairun, khairan, kebaikan. Yang namanya kebaikan itu segala sesuatu yang diperintahkan dalam Islam, yang diberi keutamaan dalam Islam, yang dihasung dalam Islam, itu kebaikan. Bisa bentuknya akidah, keimanan, ketauhidan. Bisa bentuknya ibadah, ibadah antara hamba dengan Allah Azza wa Jal. Dalam bentuk muamalah, interaksi antar sesama, adab, akhlak, ilmu, dakwah. Itu semua bakal kebaikan. Termasuk kebaikan, tarkus syarr, ini penting, meninggalkan kejelekan. Kejelekan itu segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, yang dikecam dalam Islam, yang dicela dalam Islam, yang dikasih hukuman dalam Islam, itu kejelekan. Termasuk kebaikan Anda meninggalkannya karena Allah. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menghasung kaum muslimin secara khusus untuk selalu mengerjakan perkara kebaikan selama di dunia ini. Harus itu. tanpa terkecuali, yang laki, yang perempuan, pejabat, rakyat, kaya, miskin, alim, jahil, semuanya diminta untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan, apapun bentuk kebaikannya. Dan bukan semata-mata diperintahkan mengerjakan perkara kebaikan, diminta untuk segera melakukannya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Hendaklah kalian bersegera, bergegas untuk beramal. Ini menunjukkan dua poin: perintah beramal, perintah mengerjakan kebajikan, dan yang kedua, segera. Jangan kamu tunda-tunda, ada kesempatan, segera beramal. Ini yang dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat. Semoga Allah meridainya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, menceritakan tentang peristiwa perang Uhud. Beliau menyatakan, ja'a rajulun ila Nabi SAW, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Faqala, dia berkata pada perang Uhud itu, ara'aita in qutiltu fa'aina ana, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku terbunuh saat ini, terbunuh dalam jihad ini, peperangan Uhud ini, di mana posisiku? Aina ana? Beliau mengatakan, fil jannah. Kalau kamu terbunuh, fisabilah, tempat kamu di jannah, di surga. Kata sahabat Jabir, fa'alqa tamaratin kunna fiyadih. Itu orang langsung membuang kurma-kurma yang sebelumnya di tangan dia. Lagi makan kurma nih, persiapan mau perang. Hanya, kalau aku mati di mana ya Rasulullah? Di surga. Dibuang itu kurmanya langsung. Segera maju ke depan. Perang melawan musuh-musuh Allah. Faqatala hatta qutil. Dia berperang hingga terbunuh. Itu langsung, gak pakai lama. Tahu amal ini kebaikan. Tahu surga balasannya. Jangan kemudian, mangan kurma disik. Tinggal 5 biji tanggung, mangan kurma disik. Nanti baru beramal, kan surga pahalanya itu. Belum tentu Anda bisa menyelesaikan kurma, dan bisa beramal. Bisa jadi kurma baru makan 2 biji terhalang dari kebaikan tadi, merugi. Langsung dibuang kurmanya, maju ke depan, perang, terbunuh. Surga tempatnya. Barakallahu fikum. Mubadarah, diminta segera, segera, nggak pakai lama. Lebih daripada itu, barakallahu fikum, dalam Islam kita diminta untuk berlomba-lomba. Nggak cuma satu orang ini, melibatkan banyak pihak, berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara kebaikan. Kalau berlomba-lomba itu enggak ada unsur hasad, enggak ada unsur iri dengki, enggak ada. Masing-masing memikirkan diri sendiri, masing-masing fokus untuk amalnya dia sendiri, yang lain pun juga demikian, sehingga saling berlomba untuk mengharap kebaikan. Dalam nasul Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya, fastabiqul khairat. Hendaklah kalian fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengharap kebaikan. Istabaqa itu diartikan dari kata-kata sabaqa, mendahului. Istabaqa saling mendahului. Kata-kata sabaqa itu mana lafziyahnya digunakan untuk orang lomba lari. Hah? Itu aslinya. Kemudian dipakai untuk semua perlombaan yang ada. Sehingga dalam bahasa kita ada nama musabaqah. Gitu ya. Sabaq itu musabaq, saling berlomba. Itu kata-kata sabaq itu untuk lomba lari. Antum gambarkan aja, antum lagi lomba, banyak orang. Lomba lari. Santai. Atau yang segera sampai ke finish. Langsung. Cepet-cepetan. Kan gitu, cepet-cepetan. Kalau orang lomba lari, 1, 2, 3. Santai wae. Kok teko finish? Podo finish e. Sing kurang di sini aku karep gak apa-apa. Enggak ada begitu. Langsung dia bakal lari. Bersegera dia, bergegas dia untuk menuju ke finish tadi. Di sana kebaikan menanti dia. Ini dalam perkara khairat. Enggak cuma khairun. Kalau khairun cuma tunggal satu. Ini khairat. Artinya apa? Banyak. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Diminta untuk berlomba-lomba. Dalam mengerjakan semua perkara kebaikan. Enggak cuma satu. Perlombaan dalam perkara kebaikan. Ada unsur semangat. Ada motivasi. Ada kesungguh-sungguhan. Itu namanya musabaqah gitu. Bergairah gitu. Semangat dalam perkara kebaikan. Itu diminta demikian. Enggak semata-mata kerjakan kebaikan. Enggak hanya itu. Segera segera kamu beramal kebaikan, segera. Enggak hanya itu. Ayo berlomba-lomba dengan yang lainnya. Ikhwanabidina azakumullah, di antara rahmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Ini rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, sangat banyak. Enggak cuma satu khair, tapi khairat. Gitu. Banyak. Supaya kita sebagai seorang muslim yang pertama punya semangat. Banyak kebaikan itu banyak. Pintunya banyak. Jalannya banyak. Semua bakal kebaikan. Dan yang kedua punya pilihan. Lemes di sini, semangat di situ. Yang ketiga punya gairah untuk meraih semua kebaikan. Sehingga dikatakan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ini sebagai contoh aja ya. Yang menggambarkan betapa banyaknya amal kebaikan itu. Dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Dzar. Semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Berbagi hari. Sekarang pagi hari sekarang ini. Yusbih. Berbagi hari. Wajib atas tiap-tiap persendian kalian. Wajib sadaqah. Tiap pagi. Setiap pagi. Wajib atas setiap persendian kalian bersedekah. Semuanya yang ada ini. Wajib sedekah. Sebenarnya setelah itu fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap tasbih sedekah, subhanallah sedekah. Setiap tahmid sedekah, alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil sedekah, la ilaha illallah sedekah. Setiap takbir sedekah, Allahu akbar. Satu sedekah. Nah, kalau antum tasbihnya 33 kali, ya 33 sedekah. yang biasa kita baca setiap salat ini 33, 33, 33, terakhir satu tahlilnya itu 100. Artinya apa? 100 sedekah. Luar biasa itu. Lu mengatakan lagi wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Wa nahyin 'anil munkari sedekah. Nahi munkar sedekah. Rasul mengatakan wa yujzi'u min dzalik rak'atan yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan itu semuanya dicukupi dengan mengerjakan dua rakaat duha. Ini menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Dua rakaat duha itu sama dengan sedekah untuk semua persendian kita. Ada yang menghitung dalam keterangan manusia itu persendiannya, mifsalnya 360. 360 masing-masingnya itu harus bersedekah. Caranya banyak, tasbih sedekah, tasbih, tahlil, takbir, tahmid sedekah. Untuk bisa menyedekahi 360 persendian tadi cukup dengan mengerjakan dua rakaat duha. Bayangkan dua rakaat duha itu kayak sedekah 360 persendian. Itu luar biasa. Sisi yang lain banyak amal kebaikan sangat banyak. Tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Memerintahkan yang baik-baik sedekah, mencegah yang mungkar sedekah. Sehingga pintu kebaikan dalam Islam sangat banyak. Ini sekali lagi rahmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Ikhwan fillah jazakumullah, satu hal penting yang mau ditekankan kali ini adalah tema kita pada pagi hari ini. Apa itu? Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun. Ini poin berikutnya. Itu disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sungguh-sungguh kalian jangan meremehkan perkara kebaikan sedikit pun. Jangan. Walaupun dengan cara Anda berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri. Itu sabda Rasulullah SAW. Ketemu orang senyum, ketemu orang wajahnya sumringah, itu kebaikan. Dan jangan diremehkan. Sekali-kali kata beliau, jangan kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun kebaikan itu dalam bentuk bertemu dengan orang lain dengan wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri. Itu kebaikan. Ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa hal. Kita bikin poin-poin supaya gampang dipahami. Ada beberapa hal yang dari situ kita tidak boleh meremehkan kebaikan sedikit pun dalam Islam. Yang pertama, dalam Islam banyak sekali amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan syar'i, tapi pahalanya itu besar. Pahalanya luar biasa. Yang pertama, contoh tadi, subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu Akbar, sedekah. La ilaha illallah. Sodako. Ada yang susah ngomong Allahu Akbar? Alhamdulillah, gampang kita ngomongnya ya. Barakallahu fikum. Sodako lah itu. Dua rakaat duha yang disebutkan dari riwayatnya. Itu seperti sodako untuk 360 persendian manusia. Tiap hari itu. Dua rakaat ya. Dua rakaat qabliyah subuh. Disebutkan dalam hadis rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia Pak, bukan Demak lagi, dunia. Satu dunia dan seisinya. Jangan kalkulasi berapa nilainya itu. Berapa? Nah ya kok dunia Pak, sak Demak lo kayak iso ngitung. Satu Demak ini antum hitung berapa nominal harga sak Demak ini? Besar, ya mana? Banyak, mungkin sudah hitungannya berapa? T apa B? Ada K, J, M, T, B. Ini B apa? Billion. Berarti triliun. Itu mungkin bertriliun-triliun billion kan gitu ya. Gak kehitung wis. Nah, orang punya rumah, ya Allah 30 pengen 30 tingkat 3 wis. Bayangane kalau paling sugih sak Demak. Ya. 30 ping 30, Pak, ini dunia ini berapa ribu kilo ini? Satu dunia dan seisinya cukup Anda mengerjakan dua rakaat qabliyah subuh. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya kok apa-apa nih dunia itu. Hai, baru dua rakaat qabliyah subuh ini, belum yang lain-lainnya. Dan itu kamu dipreteli, dirinci satu persatu amal-amal kebaikan dengan pahalanya banyak sekali amal-amal yang ringan bagi kita insyaallah bitaufik min Allah azza wajalla ringan tapi besar pahalanya. Jadi contoh yang saya sebutkan tadi enggak usah banyak-banyak. Apalagi mau dirinci panjang, wah terlalu banyak amal-amal kebaikan yang mengandung pahala besar. Sehingga jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Banyak amal ibadah, amal kebaikan dalam Islam, besar pahalanya. Contoh yang disebutkan dalam riwayat tadi. Berjumpa dengan saudara kita, dengan orang lain, dengan muka berseri-seri. Rasa bayar. Murah meriah. Nyamatan, tinggal ketemu. Assalamualaikum. Salam. Gimana Pak, kabar Pak? Saya Pak, Alhamdulillah. Muka senyum itu sudah kebaikan dan jangan diremehkan. Saya kasih ulasannya ya supaya antum merasakan betapa besar amal satu ini. Kita berjumpa dengan orang lain, dengan saudara kita yang muslim, dengan muka berseri-seri, itu pertanda antara Anda dan dia tidak ada masalah, no problem, nggak ada permusuhan. Tidak ada kedengkian, tidak ada amarah. Tandanya Anda dan dia hubungannya bagus. Ngerti nggih? Yang mana? Kira-kira nih. Ada dua orang sana bermusuhan, terus ketemu. Kira-kira mukanya itu berseri-seri atau kecut? Kira-kira? Gimana Pak? Gak cuma kucut, gak gelem delok. Ya benda, kita langsung melengos dia, pergi. Ya benda, pergi. Gak sembarangan. Itu kata para ulama menandakan Allah Subhanahu Wa Taala yang melembutkan hati dua insan tadi. Dia bisa berjumpa, bisa bermuka manis, bisa bersengkrama, bisa berbincang-bincang, bisa dengan tegur sapa. laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, jabat tangan dan segala macamnya, itu perkara besar. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menyatukan dua hati insan tadi. Tidak ada yang bakal mampu. Hanya Allah yang mampu. Ada sebuah asar disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah. Suatu kali dia berjumpa dengan Mujahid, ulama tabi'in pada masanya dari Mekah. Ketika berjumpa dengan Mujahid, Mujahid menjabat tangannya Abdah tadi, dijabat tangannya. Kan ketemu Muslim nih. Salam, jabat tangan. Mujahid memberikan informasi yang artinya tidaklah berjumpa dua orang Muslim lalu salah satunya menjabat tangan saudaranya, melainkan dosa-dosa mereka berdua berguguran seperti gugurnya daun dari pohonnya. Ini ucapan Mujahid dan itu lafaz hadis dan dia sahih. Anjuran kalau ketemu dengan Muslim mengucapkan salam, berjabat tangan. Ini kalau pas lagi pandemi kemarin, jangan jabat tangan dulu. Ya, sekarang kalau otot longgar, jabat tangan ya apa ya? Jabat tangan. Baru cuci tangan lagi. Jabat tangan. Itu menggugurkan dosa. Dosa dua orang tadi itu berguguran. Sebagaimana daun berguguran dari pohonnya. Rontok kabeh dosanya. Kala itu si Abdah mengatakan inna hadza la yasir. Menteng iki, gampang iki. Ketemu jabat tangan. Rontok semua dosanya. Lah kok enak? Gampang ringan ini. Kata Mujahid, la taqul dzalik. Kamu jangan mengatakan begitu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Dibacakan ayat di Al-Anfal. Allah mengatakan وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Allah mengatakan kalau seandainya engkau wahai Nabi, Nabi yang dipanggil, seandainya engkau wahai Nabi membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, Allah mengatakan ma'allafta baina qulubihim, engkau wahai Nabi tidak sanggup melembutkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Ini penting dihayati. Anda bisa ketemu saudara Anda dengan wajah berseri-seri. Itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang melembutkan dua orang tadi. Bayangkan, Rasul yang dipanggil. Rasulullah SAW tampil. Menggunakan semua yang ada di muka bumi ini sebagai sarprasnya. Wasilahnya untuk menyatukan dua orang yang bertikai, tidak bakal bisa. Hanya Allah yang bisa. Itu Rasul. Nah, apalagi kita orang. Itu Rasul menggunakan wasilah dunia seisinya. Gunakan, pakai, belanjakan semua di muka bumi ini untuk melembutkan hati dua orang tadi, tidak bakal bisa. Kalau Allah tidak menghendaki. Besar. Itu perkara besar, nikmat yang sangat besar dan membawa ukhuwah Islamiyah. Bertemu dengan orang lain dengan muka yang tersenyum itu membawa ukhuwah Islamiyah. Interaksi menjadi bagus. Masyarakat menjadi bagus. Jangan diremehkan. Gitu ya. Ini poin yang pertama. Terlalu banyak dalam Islam amal-amal kebaikan yang alhamdulillah ringan kita kerjakan, tapi pahalanya sangat besar. Sangat besar. Itu luar biasa. Yang kedua, poin kedua yang menjadikan kita jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Yang kedua adalah efek positif daripada amal kebaikan ini. Tadi terkait dengan masalah pahalanya. Terlalu banyak amal-amal yang dianggap kecil itu besar pahalanya. Yang ini efek positifnya. Efek positifnya untuk kita jelas, amal kebaikan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini yang pertama. Efek baiknya untuk kita ketika terbiasa dengan mengerjakan amal-amal kebaikan, kita akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla meninggal dunia di atas amalan tadi. Namanya apa ini? Husnul khatimah. Jangan diremehkan. Perkara kebaikan, kerjakan. Di saat mengerjakan sebuah amal kebaikan, Allah ambil nyawa kita. Meninggal dunia di atas amal kebaikan. Itu husnul khatimah. Efek yang lainnya lagi adalah di yaumul qiyamah nanti masing-masing orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal terakhir yang dia kerjakan. Paham gak? Di dunia ini amal kebaikan sekecil apapun itu menaikkan imtaknya kita, iman dan takwa kita kepada Allah. Di akhir hayat nanti amal kebaikan itu sekecil apapun, kalau biasa rutin dikerjakan, sebab meraih husnul khatimah. Barakallahu fikum. Di yaumul qiyamah nanti amal kebaikan yang biasa kita kerjakan, jaminan untuk kita semuanya untuk meraih surganya Allah Taala, dibangkitkan atas amal kebaikan yang dikerjakan. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikitpun. Barakallahu fikum. Karena sangat memerlukan itu semuanya. Terkait dengan kenyataan yang ada pada kita, ya kita tanya pada diri kita masing-masing. Memangnya amal kebaikan kita sudah banyak? Jawabannya dia, ya nggak banyak. Orang kita ini hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak salah. Kadang mengerjakan amal kebaikan, ya ono males sih. Enggak cuma ono, enggak cuma ada, seringkalinya malas, gangguan banyak, rintangan banyak. Kita enggak punya banyak amal kebaikan. Kok sampai meremehkannya gitu loh. Sudah banyakkah amal kebaikan kita selama ini sehingga Anda merasa memiliki amal besar dan meremehkannya kecil? Yang kecil aja susah mengerjakan, apalagi yang besar. Efek positif untuk orang lain jelas tadi itu, membawa kebaikan, kemaslahatan untuk banyak pihak, terkait dengan ukhuwah, terkait dengan muamalah yang baik. Wah, kata efeknya ini sangat besar. Barakallahu fikum. Sehingga dalam Islam terkait dengan semua perkara kebaikan, tidak ada yang kecil, tidak ada yang remeh. semua amal kebaikan itu diganjar dengan setimpal dan ditampakkan di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Yang beramal kebaikan akan nampak kebaikannya, yang beramal kejelekan akan nampak kejelekannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal sebiji debu pun kebaikan, dia akan menyaksikan kebaikan tadi. Terakhir, barakallahu fikum, yang perlu sampaikan di sini adalah anjuran untuk semakin semangat mengerjakan amal kebaikan ketika usianya semakin tua. Usia semakin bertambah itu amal yang semakin turun, tapi amal semakin meningkat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberi uzur kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai usia 60 tahun. Sudah mencapai usia 60, enggak ada lagi uzur. Kok kakek dosa, banyak dosanya. Itu. Enggak ada uzur bagi dia, enggak ada alasan bagi dia dengan dosa tadi. Sudah terlalu lama dikasih waktu sampai 60 tahun kok ya masih dosa terus. Waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dulu orang-orang kota Madinah, Madinah sana teman-teman, kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibadah. Dahulu orang-orang Madinah, apabila setelah seorang di antara mereka telah mencapai usia 40 tahun, dia fokus ibadah. Seorang mikirin dunia, fokus ibadah, persiapan untuk ke akhirat. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempraktikkannya. Ketika turun ayat kepada beliau, "Idza jaa nasrullahi wal fath." An-nasr ini, ketika datang kepada kamu pertolongan dari Allah dan kemenangan-kemenangan. Di akhir ayat, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Diminta untuk bertasbih, bertahmid kepada Allah, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini atau surat ini dipahami oleh beliau dan sebagian sahabatnya sebagai peringatan ajal beliau semakin dekat. Itu alamatu ajali, tanda ajalnya beliau. Menyaksikan kemenangan-kemenangan kaum muslimin, menyaksikan pertolongan Allah Azza wa Jalla, menyaksikan orang berduyun-duyun masuk Islam, tandanya tugas engkau sebagai Rasul selesai, ajal kamu semakin dekat. Maka ketika itu bertasbihlah, bertahmidlah kepada Allah dan bersifat kepada Allah, diminta untuk fokus ibadah. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mempraktikkannya. Ketika rukuk, ketika sujud, beliau sering membaca Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa zikir rukuk dan sujud. Sering begitu. Karena ngerti ini mau mati. Tahu Allah memerintahkan untuk beristighfar kepadanya. Ini semuanya diambil faedah oleh para ulama. Ketika usia semakin bertambah, maka amal kebaikan harus semakin meningkat. apalagi sudah mencapai 60 tahun. Kelamaan di dunia ini 60 tahun. Waktunya untuk fokus ibadah. Target yang diharapkan husnul khatimah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Masing-masing hamba nanti di hari kiamat akan dibangkitkan di atas amal yang dia mati di atasnya. Paham ya? Ya tergantung kalau dia biasa mengerjakan amal kebaikan, kebaikan, kebaikan, terus dia mati setelah itu, maka dia dibangkitkan di atas amal tadi. Sebaliknya, ketika dia beramal kejelekan, beramal dosa, dosa, dosa, mati setelah itu, dibangkitkan di atas dosa tadi. Na'udzubillah. Maka targetnya adalah meraih husnul khatimah. Selebihnya, barakallahu fikum, kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang enggak punya daya, enggak punya upaya dalam mengerjakan amal kebaikan di samping ikhlas, di samping sesuai dengan bimbingan Rasul, di samping dengan ilmu, kita harus senantiasa memohon kemudahan kepada Allah dalam beramal. Satu. Dan senantiasa memohon taufik, hidayah dari Allah supaya dengan taufiknya kita dimudahkan beramal. Dan yang ketiga, istiqomah di atasnya. Memohon kepada Allah keistiqomahan di atas amal kebaikan tadi, barakallahu fikum, sehingga dengan demikian diharapkan semua keutamaan, semua kelebihan-kelebihan, pahala-pahala yang dijanjikan dengan semua amal kebaikan diraih, dan yang paling penting adalah bisa husnul khatimah di atas amal kebaikan tadi. Semoga yang sampaikan bermanfaat, menyemangati kita untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan sekecil apapun itu, dikarenakan besar pahalanya dan efek positif yang luar biasa untuk kita di dunia dan di akhirat nanti, dan juga untuk orang lain. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua, dan dengan taufiknya pula Allah memberikan kemudahan kepada kita beramal saleh. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua, istiqomah di atas kebaikan dan berakhir dengan husnul khatimah di atas kebaikan tadi dan jannah yang kita raih. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.